بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, yang itu adalah nikmat terbesar bagi kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, istiqamah di atas Islam merupakan suatu karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita selaku muslim, apabila kita sampai wafat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah, terus berada di atasnya, mengikuti segala konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, maka kata para ulama itu adalah karamah, suatu karamah bagi seseorang, terkhusus ketika seseorang hidup di masa yang di sana banyak sekali godaan-godaan yang membuat seseorang menyimpang dari kebenaran. Di sana banyak syubhat atau ketidakjelasan dalam paham, pemikiran, dan lain-lain dari ajakan-ajakan. Maka seseorang yang di atas tauhid la ilaha illallah sampai wafat, betul-betul itu suatu karamah. Karamah bukan hanya seseorang punya suatu hal yang luar biasa seperti yang disebutkan dari karamah para wali misalnya, itu sebagian. Dan yang lebih daripada itu sesungguhnya wafatnya seseorang di atas sunnah Nabi, itu karamah yang paling-paling utama, sangat mulia. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas ikrar tersebut, fala khawfun alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan menimpa mereka rasa takut, tidak perlu khawatir, Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan bersedih. Di kemudian hari, di masa depan mereka, di akhirat mereka tidak akan bersedih. Tidak akan takut pula untuk menghadapi apa yang mereka akan songsong di hari kemudian. Allah Azza wa Jal juga berfirman pada ayat yang lain, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka berangsur-angsur, sebagian turun menyusul yang lainnya dan seterusnya, dan para malaikat akan mengatakan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu bersedih, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian dengan surga yang kalian dijanjikan untuk memperolehnya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah para pembantu kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, untuk kalian di sana apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiha ma tadda'un, dan di sana pun apa yang kalian minta kalian akan mendapatkannya. Apakah ada karamah, kemuliaan yang lebih daripada itu? Tidak, justru itulah karamah yang sangat mulia untuk mereka yang istiqamah di atas ikrarnya Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, atau yakni sebagai wujud lain daripada ikrarnya syahadatnya La ilaha illallah. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, tentu keistiqomahan di atas kebenaran ini bukan suatu hal yang mudah, bukan suatu hal yang gampang, tapi perlu kesungguh-sungguhan. Oleh karenanya Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, minta bimbingan sahabat itu kepada Rasulullah, beliau mengatakan kepada Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, berikan kepadaku suatu pesan dalam Islam ini sehingga aku tidak bertanya lagi kepada siapapun setelah bimbingan darimu. Beliau menjawab, kul amantu billah thumma istaqim. Katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Nah, itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu adanya suatu juhud, yakni upaya yang kuat. Karena istiqamah artinya suluku at-tariq al-mustaqim wa huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'rijin yamnatan wala yasrah. Seseorang menelusuri jalan yang lurus ini, yaitu agama ini, tanpa dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tanpa dia terseret oleh godaan yang membuat ia menjauh dari jalan yang lurus ini, entah ke kanan atau ke kiri. Nah, itulah istiqamah. Maka bisa kita gambarkan untuk diri kita ketika kita berjalan di muka bumi ini, di atas agama ini, dalam waktu yang cukup panjang bagi kita. Akankah kita bisa senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus ini? Mungkinkah kita istiqamah? Nah, kita yakin bahwa itu bukan perkara mudah, karena di sana akan ada ujian, akan ada cobaan, akan ada godaan. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita suatu jalan yang lurus, yang Allah katakan dalam ayatnya, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Attabi'uh, maka ikutilah jalanku tersebut. Wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus tersebut. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW menggambarkan dengan beliau menggaris suatu garis lurus ke depan, lalu beliau menggaris di kiri dan kanannya garis-garis yang lain. Beliau kemudian mengatakan, hadza sabilullah, ini jalan Allah, seperti ini, lurus. Wa hadhihi subul, lalu di kiri dan kanan ini yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain, yang bukan jalan Allah. Lalu Nabi katakan, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, pada tiap-tiap jalan dari jalan-jalan tersebut ada syaitan yang mengajak kepadanya. Nah, inilah godaan dan tantangan bagi kita semuanya. Saat kita ingin menelusuri jalan yang lurus ini, ternyata di kiri kanan kita ada jalan-jalan yang lain dan ada yang mengajak ke sana, menggoda, menarik, bahkan menyeret dengan syubhatnya, dengan ajakannya, agar kita mengikuti jalan-jalan tersebut dan menjauh dari jalan Allah. Syaitan yang dimaksud dalam hadis ini, seperti ditafsirkan oleh sebagian ulama dan dinukilkan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, adalah syaitan insi, syaitan dari kalangan manusia. Mungkin juga di sana ada syaitan dari kalangan jin yang tidak tampak, membisikkan pada diri kita bisikan-bisikan. Namun yang lebih jelas adalah syaitan dari kalangan manusia yang mendekati kita, yang mengajak kita, yang menyampaikan syubhat agar kita mengikuti jalan-jalan tersebut, yang akibatnya kita akan melenceng dari jalan istiqamah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika seseorang tergoda, maka dia akan terus semakin menjauh dan semakin menjauh, sehingga dia akan sampai pada tujuan akhirnya, yaitu an-nar, na'udzubillah min dzalik. Untuk itu pesan Nabi SAW, qul amantu billah thumma istaqim, ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini pesan yang cukup berat, namun mesti kita lakukan, tidak bisa tidak. Ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa istiqamah tersebut, yakni istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah, istiqamah di atas tauhid. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mereka yang sudah mencanangkan imannya kepada Allah Azza wa Jal, bersyahadat dengan syahadatain, mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dia akan mendapat ujian di samping godaan-godaan syaitan tadi. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayatnya, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka mengatakan amanna, kami beriman, lalu akan dibiarkan begitu saja? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah pasti mengetahui siapakah yang jujur dan siapakah yang dusta dalam pengakuannya atau ikrarnya atau syahadatnya. Ya. Nah, kalau begitu, bagi yang telah bersyahadat syahadatain, dia akan diuji, dia akan digoda oleh syaitan. Dan ini telah menimpa para pendahulu kita, sebagaimana umat-umat terdahulu pun telah diuji. Lihatlah bagaimana para sahabat as-sabiqun al-awwalun, para sahabat pendahulu umat ini, di awal Islam muncul di tengah masyarakat Quraisy, masyarakat musyrikin ketika itu. Ujian demi ujian menimpa mereka yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Para pahlawan kita, Bilal, Ammar bin Yasir, bahkan Yasir sendiri, ayahnya, ibunya Sumayyah, Khabbab ibn al-Arat, Abu Dhar al-Ghifari, dan Umar bin al-Khattab, dan para sahabat yang lain, bahkan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ujian dan cobaan mereka hadapi, gangguan dari mulai kata-kata yang mengejek, menghina, merendahkan, sampai tindakan fisik, mencekik, memukuli, sampai Abu Dhar ibarat mandi darah, tubuhnya berubah menjadi warna merah. Umar bin Khattab dikeroyok dan juga berlumuran darah. Bilal disiksa dengan siksaan-siksaan berat, ditimpakan padanya batu besar di siang hari, di bawah terik matahari yang panas, beralaskan pasir yang panas. Ia hanya mengucapkan ahad-ahad, mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ammar bin Yasir dipaksa untuk kembali kepada agamanya yang dulu, ditenggelamkan kepalanya ke air dan terus disiksa. Sumayyah sampai akhirnya meninggal dunia disiksa. Begitu pula Yasir yang akhirnya juga meninggal dunia karena disiksa dan mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Mereka menjadi para syuhada pertama dalam perjalanan Islam ini. Semua mereka hadapi, sekalipun berat, demi mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Khabbab ibn al-Ard begitu pula mendapatkan ujian berat, sampai suatu saat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa tidak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah yakni pertolongan karena mendapat tekanan-tekanan yang begitu berat dari musyrikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabarkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak mereka untuk kemudian bersikap berontak, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka bahwa umat terdahulu pun telah merasakan dan lebih daripada apa yang dirasakan mereka. Sampai di antara mereka ada yang dibelah kepalanya dengan gergaji, dan itu tidak membuat mereka murtad dari agamanya. Nabi kemudian memberikan kabar gembira, sungguh Allah akan menyempurnakan agama ini, Allah akan memenangkan agama ini. Sampai nanti seseorang berjalan dari tempat tertentu yang beliau sebutkan ke suatu tempat yang jauh dan tidak takut apa-apa kecuali hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimakumullah, itulah ujian dan cobaan yang dihadapi para pendahulu kita rahimahumullah wa radhiyallahu anhum. Maka kalau begitu, istiqamah di atas kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan sesuatu yang sangat mulia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi disayangkan mereka tidak memahami kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mengerti konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, sehingga mungkin mereka merasa istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata tanpa disadari olehnya dia telah melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kalimat la ilaha illallah. Mungkin dia merasa dia akan mati di atas tauhid, di atas Islam, tapi tanpa dia sadari bahwa sekian amalan semasa hidupnya di dunia bertolak belakang dengan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dikatakan istiqamah kalau ternyata rutinitas kegiatan yang dilakukan entah tahunan atau bulanan atau bahkan mingguan adalah perbuatan yang sama sekali tidak sesuai dengan kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu ikhwani fiddin rahimakumullah, istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah harus karena ilmu, harus berdasarkan ilmu, ilmu tentang kalimat itu sendiri. Ikhwan fiddin rahimakumullah, para sahabat yang tadi kita sebutkan sebagian contoh-contohnya sehingga mereka disiksa, bahkan sampai di antara mereka mati karena siksaan itu, mereka mempertahankan kalimat la ilaha illallah dan mengetahui maknanya sehingga mereka pegangi sekuat tenaga. Ketika mereka mengucapkan kalimat itu, mereka tahu konsekuensinya, yaitu mereka harus meninggalkan tradisi jahiliyah menyembah berhala, patung-patung, menjadikan patung-patung itu sebagai sarana untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepada Allah, sehingga mereka berdoa kepada patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut. Sehingga banyak berhala di berbagai kabilah, bahkan di Makkah sendiri begitu banyak ratusan berhala. Nah, saat Nabi mengajak mereka untuk mengatakan La ilaha illallah, mereka paham konsekuensinya kami mesti meninggalkan semua berhala tersebut. Kami tidak lagi menyembah Lata, Uzza, Manat, tidak lagi menjadikan mereka sebagai sarana untuk menyampaikan hajat kepada Allah, sehingga semuanya ditinggalkan dan hanya kepada Allah mereka berdoa, langsung menyampaikan doanya kepada Allah, langsung tujuan ibadahnya hanya kepada Allah. Mereka paham itu, sehingga ketika mereka paham maksud dan tujuannya, kemudian mereka mengikuti dan tunduk, maka mereka masuk Islam dan betul-betul sesuai dengan konsekuensinya, meninggalkan semua tradisi jahiliyah yang mengandung kesyirikan dan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. Itu mereka pegangi, itu mereka perjuangkan, mereka lakukan semua konsekuensi daripada kalimat La ilaha illallah. Ini golongan pertama, muslimin, muwahhidin, orang-orang Islam yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Golongan kedua, mereka memahami maksud dan tujuan mengucapkan La ilaha illallah, tapi mereka menolak dan tidak siap meninggalkan berhala-berhala tersebut, tidak siap meninggalkan Lata dan Uzza dan Manat dan begitu pula berhala-berhala yang lain. Mereka tetap akan menjadikan berhala-berhala itu sebagai sarana untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah, sehingga mereka berdoa kepada berhala-berhala itu. Dan mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, Aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia Muhammad itu akan menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu saja? Ya'ni kami mesti meninggalkan semuanya ini dan menyembah hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang aneh, ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Sehingga mereka tidak mau meninggalkan dan tidak mau masuk Islam. Tapi mereka sudah paham dulu bahwa konsekuensi daripada kalimat La ilaha illallah ada meninggalkan itu semuanya, tidak lagi menjadikan sesembahan-sesembahan tadi sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan inilah yang Allah katakan tentang mereka, annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'ir majnun. Mereka itu kalau diajak mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, tidak mau menerima. Tidak mau menerima. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina, apakah kami mesti meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Nah, berarti mereka paham kalau sudah mengucap la ilaha illallah, mereka mesti meninggalkan semua itu. Sehingga mereka katakan, saat mereka menolak mengucapkan la ilaha illallah, apakah kami mesti meninggalkan sesembahan-sembahan kami tersebut demi mengikuti seorang penyair yang gila? Nah, yang dimaksud oleh mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Sungguh beliau bukan penyair dan beliau bukan orang yang gila, tapi Muhammad Rasulullah. Yang jelas bahwa ayat ini menunjukkan mereka paham benar konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, namun mereka menolak, tidak mau mengucapkan, karena mereka tetap akan mengibadahi selain Allah, tidak siap melakukan konsekuensi tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, mereka yang terus pada agama nenek moyang, agama jahiliyah, agama Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, mereka merasa kami tidak menyamakan sesembahan-sesembahan itu seperti dengan Allah Azza wa Jal. Mereka tetap mengakui bahwa pencipta alam semesta adalah Allah. Mereka menyadari bahwa yang memberi manfaat dan madarat hanya Allah. Bahkan kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan tegas, mereka akan mengatakan Allah. Walain sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya mereka siapakah pencipta langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab dengan pasti penciptanya adalah Allah. Ya. Lalu kenapa mereka ibadah kepada selain Allah? Ternyata mereka mengatakan haulai ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak mengibadahi berhala-berhala itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi menurut mereka hanya itu. Bukan mereka meyakini Lata dan Uzza, pemberi manfaat untuk dunia akhirat mereka. Bukan mereka meyakini Lata dan Uzza yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat mereka. Bukan mereka meyakini Lata dan Uzza pencipta alam semesta, bukan. Bahkan mereka yakin penyelamat sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jal. Buktinya ketika mereka berada di tengah lautan dan diombang-ambingkan oleh badai di tengah lautan, ombak yang besar di tengah lautan, mereka minta keselamatan dari Allah Azza wa Jal. Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kalau mereka menaiki perahu berada di tengah lautan, da'u Allah mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah saja. Mereka melupakan semua yang mereka ibadahi di dunia atau di daratan ketika itu. Ini menunjukkan bahwa mereka pada hakikatnya yakin yang menyelamatkan mereka adalah Allah. Tapi seperti kata mereka, memang kami hanya mengibadahi berhala-berhala itu, minta kepada mereka, berdoa kepada mereka hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Hanya itu, untuk mendekatkan kami kepada Allah, untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah katakan bahwa mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah. Mereka itu hanya pemberi syafaat, mereka itu hanya perantara saja yang menyampaikan kepada Allah, hanya perantara saja. Nah, perlu kita pahami hal ini. Kita ingat, ternyata begitulah kesyirikan mereka. Ternyata itu yang membuat mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang mereka pertahankan, sehingga tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, sehingga mereka enggan untuk meninggalkan perantara-perantara itu sebagai konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Maka mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu ternyata kesyirikan mereka, kesyirikan orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian oleh Nabi diajak untuk berislam sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya berujung pada peperangan. Masing-masing mempertahankan keyakinannya. Mereka diajak tidak mau, bahkan mereka musuhi, bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi dan seterusnya dari niat-niat jahat mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika kita mengetahui ternyata begitu kesyirikan mereka, kemudian kita coba melihat keadaan manusia pada umumnya yang mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak menolaknya. Mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dengan mudah terucap di lisan, tapi kalau kita perhatikan, tidak sedikit dari mereka yang tidak mewujudkan kalimat la ilaha illallah, di mana ikrar itu terucap tapi perbuatan mereka masih berdoa kepada selain Allah. Perbuatan mereka masih menjadikan orang tertentu yang telah wafat sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kepada Allah, berdoa kepada orang tersebut dan meminta untuk kemudian menyampaikan hajatnya kepada Allah. Nah, apakah kondisi orang yang seperti ini dia telah merealisasikan tauhid? Apakah orang yang seperti ini telah istiqamah di atas tauhid? Atau mungkin dia tidak paham apa konsekuensi daripada kalimat tauhid, sehingga mengucapkan kalimat tauhid tapi perbuatannya membatalkan konsekuensi daripada kalimat tauhid. Beda dengan orang-orang zaman dahulu yang tidak mau mengucapkan kalimat tauhid karena tahu konsekuensinya, ia harus meninggalkan semuanya itu. Nah, ini keadaan yang menimpa sebagian orang, keadaan yang memprihatinkan, keadaan yang menuntut kita untuk berjuang bagaimana menyadarkan orang-orang tersebut agar mengetahui konsekuensi daripada kalimat tauhid. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di zaman seperti zaman kita ini dengan mulai, atau bahkan bukan mulai, tapi terus berlangsungnya kebodohan dalam bab agama, di mana pengetahuan agama semakin dangkal. Dan bersamaan dengan itu, berbagai kemaksiatan merajalela, berbagai praktek-praktek yang bertentangan dengan la ilaha illallah juga merajalela. Kondisi seperti ini membuat orang semakin tidak mengerti. Karena tidak jarang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab berupaya untuk mengaburkan pengetahuan muslimin terhadap agamanya, sehingga sesuatu yang itu mengandung unsur kesyirikan, ibadah kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, yang itu jelas perbuatan yang menyimpang dari agama, dianggapnya sesuatu yang tidak bertolak belakang dengan agama. Itu hanya tradisi, itu hanya warisan leluhur, ini hanya adat istiadat dan bahasa-bahasa yang senada dengan itu, sehingga terjadi, dan betul-betul terjadi, sungguh-sungguh terjadi, seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dan masih mantap dengan ucapan la ilaha illallah, tapi dia mempraktekkan praktek-praktek doa dan mohon kepada selain Allah. Sungguh aneh. Aneh. Bagaimana itu terjadi? Hal itu karena dia tidak mengerti konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Tidak tahu harus berbuat apa setelah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini karena dangkalnya terhadap ilmu agama dan adanya orang-orang yang memang secara tidak langsung, mereka sadar atau tidak, melakukan pendangkalan terhadap akidah kaum muslimin. Ya. Allah Azza wa Jal dalam banyak ayat begitu banyak menyebutkan dengan jelas dalam bab doa, misalnya kepada selain Allah, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah ma la yanfa'uk, minta kepada sesuatu yang tidak bisa memberimu manfaat, wala yadurruk, tidak bisa pula memberimu madarat. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap melakukan itu, berdoa kepada selain Allah, siapa selain Allah itu? Ya, selain Allah semuanya, siapa saja, ya, entah dianggap sebagai penunggu laut utara, selatan, atau gunung, atau apalah istilahnya orang. Wala tad'u min dunillah fa in fa'alta, kalau kamu tetap melakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, kamu kalau begitu tergolong orang-orang yang zalim. Apa makna orang-orang yang zalim? Yani orang-orang yang berbuat kesyirikan, berbuat syirik. Ya. Seperti kata Luqman kepada putranya, inna syirika ladzulmun adzim. Sungguh kesyirikan itu kezaliman yang besar. Orang yang berbuat syirik artinya berbuat zalim. Adz-dzalimin dalam ayat ini yakni orang-orang yang berbuat syirik. Nah, begitu jelas ayat ini. Allah Azza wa Jalla menurunkannya kepada kita agar kita tidak berdoa kepada selain Allah, tapi nyatanya banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan masih berdoa dan memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Entah memohon dengan kata-kata yang dia ucapkan atau memohonnya dengan lisanul fi'il, lisanul hal, suatu perbuatan ya yang dia maksudkan, yang dia lakukan untuk misalnya tolak bala. Mungkin mulutnya diam saja, tapi perbuatannya dia berbuat sesuatu, melakukan suatu ritual ini dan itu, apa tujuannya? Tolak bala. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana kita dengan ayat tadi? Allah Azza wa Jal benar-benar melarang kita untuk mohon dan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau minta, langsung kepada Allah. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mampu. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu konsekuensinya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, contoh yang lain, Allah Azza wa Jal juga melarang kita menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih sekalipun itu untuk kita makan harus membaca basmalah. Tapi penyembelihan yang itu murni ibadah, harus tujuannya hanya karena Allah. Penyembelih yang itu adalah ibadah. Seperti misalnya kita menyembelih di hari raya Idul Adha. Apa tujuan inti daripada penyembelihan itu? Ibadah kepada Allah. Sehingga orang yang menyembelih, seandainya pun ia tidak memakan daging darinya, ia tidak keberatan. Kenapa? Karena tujuan intinya bukan daging, tapi ibadah kepada Allah dengan sembelihan itu. Bahkan ia pun sekalipun dianjurkan makan darinya, tapi tidak diwajibkan menurut mayoritas para ulama. Berarti itu adalah suatu penyembelihan yang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang kita sama-sama menghafalnya. Allah jadikan ayat itu ayat yang pendek. Allah jadikan ayat itu di juz amma, di surat yang terpendek, yang hampir muslimin semuanya menghafalnya, yaitu fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau li rabbik, karena Rabbmu. Tujuannya adalah Rabbmu kamu salat. Wanhar, dan sembelihlah. Yani untuk siapa? Untuk Rabbmu juga, sama dengan salat. Nah, ayat yang Allah sebutkan di surat paling pendek, mungkin ini salah satu hikmahnya. Muslimin semuanya hafal, ya, mayoritasnya hafal. Mereka membacanya dalam sholat-sholat mereka. Mungkin hikmahnya agar mereka tahu hukum ini. Tapi apa nyatanya? Masih saja banyak yang menyembelih dengan niat bukan karena Allah, padahal itu sembelihan ibadah. Siapa yang melakukannya? Kalau yang melakukannya bukan seorang muslim, kita katakan itulah agama dia. Tapi kalau yang melakukannya adalah yang mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti dia tidak paham konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah yaitu ibadah hanya kepada Allah, belum dia pahami. Sehingga la ilaha illallah diucapkan, tapi secara perbuatan ditentang. dengan menyembelih bukan karena Allah. Seekor kepala sapi atau kerbau ditanam, apakah itu menyembelih untuk dimakan? Kepala sapi, ya, mau dibuang begitu saja. Daging ayam utuh dan sudah dimasak, diletakkan di sawah sebelum panen, dibuang. Kalau kita melihatnya, dibuang. Tapi mereka melakukannya demi persembahan. Apakah disembelih itu demi untuk dimakan? Bukan, itu sembelihan ibadah. Tapi untuk siapa dia lakukan? Karena siapa dia lakukan? Apakah li rabbika? Apakah dalam mewujudkan firman Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini pun mayoritas muslimin hafal. Ayat ini mayoritas muslimin hafal. Yang maknanya, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi, untuk Allah, karena Allah, Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Ya, ikhwanul fiddin rahimakumullah, apa pengamalan kita terhadap ayat tersebut? Dan bagaimana dengan apa yang mereka lakukan? Apakah contoh-contoh yang tadi kita sebutkan sejalan dengan ayat tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sejalan dengan ayat fasalli li rabbika wanhar? Tentu tidak, justru bertolak belakang dengannya. Nah, bagaimana seseorang akan istiqamah di atas kalimat tauhid, di atas la ilaha illallah, sementara perbuatannya seperti itu? Yang ini dilakukan mungkin tiap tahun atau bahkan bisa lebih dari sekali dalam setahun, dalam berbagai kesempatan-kesempatan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, orang-orang dahulu di kalangan mereka di zaman Nabi SAW, ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan ada yang begitu. Tidak ada. Mereka betul-betul anti dengan yang seperti itu. Sebelum mereka masuk Islam, tradisi itu ada di tengah mereka. Mempersembahkan hewan untuk selain Allah itu tradisi yang ada di masa jahiliyah. Ya. Berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, minta kepada jin, mohon perlindungan kepada jin, sebelum Islam datang itu ada. Saat mereka datang di suatu tempat yang mereka anggap angker, mereka takut, mereka khawatir, mereka pun minta kepada pimpinan jin yang mereka yakini, minta perlindungan dengan mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi, aku berlindung kepada penunggu lembah ini. Kalau terjemahan kita seperti itu, sayyid itu pimpinan. Nah, kalau orang-orang di masyarakat kita menganggap itu suatu penunggu tempat itu, aku berlindung dengan sayyidu hadal wadi, pimpinan lembah ini, yakni sebagai penunggunya yang mereka yakini begitu, min sufaha'i qaumih, dari gangguan kaumnya. Nah, itu tradisi mereka. Dan mereka juga seperti yang tadi saya katakan, persembahan dengan hewan-hewan kepada selain Allah juga mereka lakukan. Ada istilah sawaib dan lain-lain, yang itu adalah hewan-hewan yang mereka persembahkan. Setelah Nabi datang dan mendakwahkan la ilaha illallah, maka mereka yang paham dan ikut Rasulullah lalu bersyahadat la ilaha illallah tidak lagi melakukan demikian. Betul-betul mereka bersih dari perbuatan-perbuatan itu. Mereka bertaubat darinya, mereka menjauhinya, dan mereka memahami bahwa ini perbuatan yang bertolak belakang dengan kalimat la ilaha illallah. Adapun mereka yang tidak siap meninggalkan tradisi itu, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menolak dan menentang Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah pentingnya kita memahami dengan sungguh-sungguh makna la ilaha illallah, sehingga ini menjadi modal utama kita istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah. Pahami bahwa kata la ilaha tiada sesembahan. Ilah itu artinya makhluk. Ilah dalam bahasa Arab diungkapkan dengan ungkapan lain yaitu makhluk. La ilah yakni la makhluk. Makhluk dengan padanan bahasa ma'bud, sinonimnya ma'bud. La ilaha berarti la ma'bud, tidak ada yang diibadahi bihaq dengan benar. Illallah kecuali Allah. Itu kalimat la ilaha. La ilaha illallah, tiada yang diibadahi yakni dengan benar illallah kecuali Allah. Maka lata diibadahi tapi salah, uzza diibadahi tapi salah, manat dan begitu pula semua berhala dan semua selain Allah yang diibadahi semuanya salah. Yang benar hanya Allah. Kalau kamu ibadah hanya kepada Allah, benar. Kalau kamu ibadah kepada selain Allah, salah. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Hal itu karena Allah lah yang hak, yang benar. Wa anna min ma yad'una min duni, dan bahwa semua yang mereka seru, mereka panjatkan doa kepadanya, mereka ibadahi, semuanya adalah batil, salah semua. Nah, itulah makna la ilaha illallah. Tiada yang diibadahi dengan benar, atau tiada yang berhak diibadahi yakni dengan benar illallah kecuali Allah. Lalu apa ibadah? Lalu apa ibadah itu? Ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Ibadah adalah semua yang Allah perintahkan lalu kita laksanakan, itu ibadah. Semua larangan yang kita tinggalkan, itu ibadah. Maka semua perintah yang Allah perintahkan kita laksanakan harus karena Allah. Allah perintah kita untuk doa, doalah kepada Allah dan karena Allah. Allah perintahkan kita untuk menyembelih, sembelihlah karena Allah. Allah perintahkan kita untuk mohon pertolongan dan perlindungan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Mohon perlindungan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabb manusia. Jadi jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Yang itu artinya kamu berdoa kepada selain Allah. Allah perintahkan kita untuk tawakal, maka tawakallah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk takut, yang takut ibadah. Bukan takut manusiawi, takut ibadah yang membuat kita menundukkan diri kita kepada yang kita takuti dan mendekatkan kita kepadanya dengan ibadah. Maka takutlah kepada Allah. Itulah tauhid, itulah realisasi daripada kalimat la ilaha illallah. Kalau kita berikan hal-hal itu kepada selain Allah, artinya kita ibadah kepada selain Allah. Kalau kita melakukannya padahal kita mengaku muslim, berarti kita tidak merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Berarti tidak sama antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Perbuatan kita bisa membatalkan ucapan kita. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, pahami benar makna la ilaha illallah dan apa konsekuensinya. Apa yang mesti kita lakukan? Intinya pada apa yang tadi kita sebutkan, ketahui apa itu ibadah dengan makna yang benar, makna yang luas. Lakukan semua ibadah hanya kepada Allah satu-satunya sebagai tujuan ibadah kita. Itu yang kita ikrarkan tiap hari dan tiap sholat. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu. Bukan kepada yang lain. Maka itu realisasi daripada kalimat la ilaha illallah. Tapi mengapa begitu banyak orang yang mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tapi secara perbuatan berdoa kepada selain Allah. Secara perbuatan menyembelih bukan karena Allah, yang itu adalah ibadah kepada selain Allah. Secara perbuatan takut kepada selain Allah, yang itu takut ibadah karena dia mendekatkan dirinya ya, kepadanya, melakukan ritual tertentu, kalau tidak mereka takut akan ditimpa musibah. Ini takut kepada selain Allah. Padahal sekali lagi tidak jarang dari mereka mengikrarkan iyyaka na'budu. Maka ikhwan fil din rahimakumullah, inilah pentingnya kita mengetahui kalimat la ilaha illallah, kemudian kita istiqamah di atasnya. Jadi kita menyadari bahwa istiqamah di atas tauhid tidak mudah. Banyak godaan, banyak ujian, banyak syubhat. Sehingga orang yang mati di atas tauhid dan di atas sunnah, sungguh dia telah mendapat karamah, kemuliaan dari Allah. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita berharap bahwa Allah Azza wa Jal senantiasa mengaruniakan kepada kita istiqamah di atas tauhid ini sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Dan semoga kaum muslimin mereka memahami agama ini dengan benar, lalu mereka pun istiqamah dan kemudian mendapat ridha Allah Azza wa Jal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.